Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Margaret sebagai Asmarani, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Asdi Suhastra sebagai Garon Safa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Mogan sebagai Suntana, dibantu oleh Chandra. Pembawa cerita Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Asmarani telah memasukkan racun yang diberikan oleh Prabu Sora ke dalam air yang diberikannya pada Purbaya. Sementara itu Prabu Purbaya yang diberi air langsung menuangnya ke dalam cawan tanah merah yang dipegangnya. Asmarani menyaksikan semua yang dilakukan Prabu Purbaya dengan hati berdebar keras. Dia menuangkan air itu ke dalam cawan. Sebentar lagi dia akan binasa. Dia mati di tanganku. Di tangan seorang gadis yang pernah diselamatkannya. Aku akan jadi pembunuh yang kejam. Asmarani, kau manusia rendah. Kau tak lebih dari seonggok sampah yang tak berguna. Kau telah membunuh orang yang menyelamatkanmu. Kau manusia rendah. Lebih rendah dari seekor binatang. Dia telah menyelamatkan dirimu dari sebuah kematian. Dia pertarungkan jiwanya untuk kebebasan hidup. Tapi apa balasanmu? Apa? Kau tak lebih jahat dari seekor binatang yang paling hina. Jiwamu kotor. Pikiranmu dibalut oleh kesesatan. Kau sama dengan iblis yang paling terkutuk. Aku... Tidak! Asmarani! Asmarani! Kenapa? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, kakak. Entahlah, pikiranku tiba-tiba kacau. Prabu Purbaya berdiri. Cawan air yang akan diminumnya diletakkannya kembali. Pada saat itulah, Asmarani menjatuhkan dirinya persis di atas kendi dan cawan yang terletak di atas meja batu itu. Maka tak ayal lagi, kendi dan cawan dari tanah berukir itu jatuh dan pecah berantakan. Airnya muncrat ke sana kemari. Air yang dibubuhi racun itu mengalir di atas tanah. Asmarani menarik nafas lega, lalu ditatapnya Purbaya. Kang Purbaya, aku tidak sengaja. Kepalaku pusing sekali. Maaf kakang, aku telah menumpahkan airmu. Aku akan buatkan lagi yang baru. Sudahlah Rani, istirahatlah. Biarlah nanti aku saja yang membuat air sendiri. Sekarang kau istirahatlah. Aku mau menemui Paman Panglima. Terima kasih kakang. Kukira kau marah dan murka padaku. Tapi kalau kakang marah dan ingin menghukumku, aku terima kakang. Aku memang bersalah. Sudahlah Rani, Jangan kau ungkit lagi soal salah atau tidaknya. Nah, kau istirahatlah. Nanti aku panggilkan prajurit untuk membersihkan pecahan kendi ini. Nanti juga aku akan bilang pada Paman Panglima, biar dia tidak terkejut mendengar dan melihat kendi air minumnya pecah. Oh, terima kasih, Kakak. Lalu Prupaya pun melangkah meninggalkan tenda. Asmarani terpaku di tempatnya. Perempuan itu menatap punggung Prupaya yang menjauh. Namun saat itu, dari arah selatan tenda, terdengar desiran orang berkelebat. Asmarani melihat Prabu Prupaya berhenti dan melesat ke arah suara yang melintas itu. Setan alas. Ada yang mengintaiku rupanya. Apakah mereka para pekerja yang di sebelah sana itu? Hah? Ya, mungkin dia orang-orang dari rimba persilatan itu. Kurang ajar. Mereka mau bermain-main denganku. Dalam keadaan seperti ini, aku akan menghancurkan siapa saja yang berani menggangguku. Wah, nyata sekali dia berkelebat lari kemari. Tapi kenapa tiba-tiba menghilang? Apakah dia memiliki ilmu yang begitu tinggi? Ya, sebaiknya aku pulang saja ke tenda. Aku akan melihat Asmarani dulu. Jangan-jangan orang itu bermaksud memancingku kemari, lalu berbalik lagi menculik Asmarani. Hoi! Prabu Purbaya kembali melesat ke arah tenda. Setibanya di tenda, Prabu Purbaya langsung menemui Asmarani. Rani! Rani! Mendengar suara panggilan itu, Asmarani yang baru saja duduk merenung di dalam tenda bergegas keluar. Ia mendapatkan Purbaya tegak berdiri di depan tenda. Kemudian ia pun terkejut, wajahnya mendadak pucat. Purbaya mengetahui semua perbuatanku tadi, ataukah? Syukur, Rani. Aku kira kau mendapat kesulitan. Oh ya, hati-hati. Ada seseorang berilmu tinggi mengintai tempat ini. Kau jangan keluar sendiri. Bahaya. Iya, Kakang. Oh, dia begitu memperhatikan diriku. Dia memang baik. Sebaiknya kau di sini dijaga oleh prajurit. Prajurit! Prabu Purbaya memanggil seorang prajurit yang dianggapnya mempunyai ilmu yang bisa diandalkan untuk menjaga Asmarani. Prajurit yang dipanggil itu pun segera berlari dan menghadapnya. Ampun, Gusti Prabu. Adakah tugas penting yang hendak dibebankan kepada hamba? Iya. Kau kuberi tugas yang cukup ringan, namun berat tanggung jawabnya. Berjagalah di sini. Jaga keselamatan Asmarani. Karena di sekitar tempat ini ada seseorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi yang mencoba akan mengganggu kita. Aku rasa kau bisa melakukan tugas ini. Kalau kelak kau mendapat kesusahan, panggil Paman Panglima dan Senopati lain untuk membantumu. Segala perintah akan hamba laksanakan, Gusti Prabu. Aku tahu kau sanggup. Nah, berhati-hatilah. Terima kasih, Gusti Prabu. Sementara itu tak jauh dari Gua Karang, di sebuah hutan kecil sebelah selatan, tampak seorang laki-laki gagah berdiri menatap ke arah Gua Karang. Laki-laki itu tampak terengah-engah, sepertinya baru habis berlari dan mengerahkan tenaga. Kurang ajar si Purbaya itu. Dia bisa tahu kalau aku melintas tadi. Untung aku cepat menyembunyikan diri. Kalau tidak, aku akan bentrokan dengannya. Aku tidak takut untuk berkelahi dengannya. Tapi saat ini sebaiknya jangan dulu. Aku masih menunggu perkembangan dari Asmarani. Gadis itu juga terlalu kurang ajar. Kenapa dia sampai jatuh menimpa kendi air minum itu tadi? Aku yakin air itu tadi telah diberinya bubuk racun yang kuberikan kepadanya. Aku melihat dia memasukkan bubuk itu tadi ke dalam kendi. Tapi, apakah tidak mungkin itu disengaja olehnya agar Purbaya tidak mati? Atau gadis itu telah jatuh hati dengan sesungguhnya pada Purbaya? Kurang ajar. Aku harus mendapatkan keterangan dari Asmarani. Akan kupaksa dia untuk mengaku. Oh, ada yang melintas. Apakah dia Purbaya? Oh, bukan. Dia bukan Purbaya. Tubuhnya tinggi dan sedikit bungkuk. Sepertinya Garun Safa. Mau apa laki-laki itu berkeliaran di sini? Apakah dia telah berhasil membunuh Cempaka? Tapi kenapa Garun Safa pakai baju petani begitu? Sebaiknya aku kejar dia. Ha! Garun! Tunggu! Kemana kau, Garun? Kenapa kau berkeliaran di sini? Oh, Tuanku Prabu Sora, aku kemari karena mencari Tuanku Prabu. Karena menurut keterangan Suntana, Tuanku berada di sekitar Gua Karang. Makanya aku kemari. Suntana, di mana pemuda bodoh itu? Aku mencarinya ke sana kemari. Ah, ya. Ada perlu apa kau mencariku? Lalu bagaimana dengan Cempaka? Apakah kau bertemu dengannya? Itulah yang hendak kukatakan padamu, Tuanku. Aku gagal membunuh Cempaka. Gagal? Kau gagal membunuh perempuan sundal itu? Garun Safa hanya mengangguk perlahan. Lalu dengan tenang ia menceritakan semuanya. Prabu Sora mendengarkan ceritanya sambil sesekali menarik nafas tegang. Wajah laki-laki itu berkerut kusar. Setan! Siluman yang bersemayam di tubuhnya itu ternyata masih ada dan selalu membantunya. Ya, kita memang sulit untuk membunuh perempuan itu selagi roh yang menamakan dirinya pelindung Cempaka itu masih bersarang di dalam tubuh perempuan itu. Roh itu mengaku titisan dewa. Padahal aku tahu bahwa dia tidak lebih dari sebangsa siluman yang jahat. Ya, sudahlah Garun Safa. Sekarang mari kita cari kesempatan untuk membunuh mereka. Tapi sebelum itu, mari kita temui Suntana. Pemuda Sableng itu harus mau diajak kemari. Ada tugas untuknya, yaitu menculik Asmarani. Ada apa dengan perempuan itu, Tuanku? Apakah dia telah mengingkari janjinya? Sepertinya dia mulai mengarah pada pengkhianatan. Dan kalau memang benar demikian, kuhabisi nyawa perempuan itu. Tugas seperti itu mudah sekali, Tuanku. Tapi Asmarani terlalu sayang untuk dibunuh. Terserah padamu. Yang penting kalau dia benar-benar berkhianat, kau lakukan saja apa maumu. Sekarang mari kita cari Suntana, karena pemuda itu bisa kita susupkan ke dalam pasukan prajurit yang bekerja menggali mulut gua karang itu. Ayo! Mana pemuda brengsek itu kau temui? Oh, Tuanku. Kemarin aku menemuinya di lereng bukit sebelah sana itu. Dia sedang duduk merenung. Dasar pemuda edan. Setiap hari kerjaannya merenung saja. Cocok dengan gelarnya. Pendekar patah hati. Ayo kita naik lagi. Barangkali dia berada di atas sana. Kembali kedua tokoh sakti itu melesat ke atas tebing yang lebih tinggi. Prabu Sora yang tiba lebih dulu di atas segera mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru tebing. Namun yang dicarinya tidak kelihatan juga. Setan alas. Kemana lagi perginya pemuda itu? Dasar anak Sableng. Coba aku panggil dia, Garun Safa. Barangkali dia berada di sekitar sini. Baiklah, Tuanku Prabu Sora. Garon Safa segera menjatuhkan dirinya ke tanah. Lalu ia bersemedi. Namun belum sempat ia mengerahkan kekuatan gaibnya, tiba-tiba di depan mereka melesat sesosok tubuh dengan pakaian kulit macan tutul. Pemuda yang datang itu memiliki rambut panjang yang beriap ditiup angin. Wajahnya yang tampan tampak dihiasi senyum yang jenaka. Apa kabar Gusti Prabu Sora? Apakah ada keperluan sehingga Gusti Prabu datang ke bukit ini? Dasar sableng. Cengengesan. Kemana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak menemuiku? Aku mengalami kesulitan besar. Maaf Gusti, aku malas jalan-jalan terlalu jauh. Aku senang duduk di sini dan menghabiskan hari-hariku. Hei, orang asing, Garon Safa, kenapa kau masih duduk bersidak begitu? Ini aku sudah ada. Tidak perlu lagi kau memanggil dan mencariku dengan ilmu gaib murahan itu. Sudahlah, buka matamu. Atau aku yang membukanya. Sudahlah, jangan ganggu aku. Aku mau bersemedi, bukan untuk mencarimu, pendekar cengeng. Hebat, hebat. Seorang pendekar gagah lari dari pertarungan dan mengenakan pakaian petani. Makanya, jangan suka berlaku kurang ajar pada setiap perempuan. Nah, sekarang kau kena batunya. Di Tibet dengan Pasundan ini berbeda. Kalau di Tibet, mungkin perempuannya hanya pintar masak dan melayani laki-laki. Tapi di sini, banyak perempuan yang jawara. Untung ajimatmu yang semata wayang itu tidak dicopotnya. Kalau tidak, kau bakal pulang ke negerimu jadi laki-laki tanpa senjata. Sudahlah, Suntana. Jangan bergurau terus. Garon Safa, jangan kau ladeni bocah gendeng itu. Teruskan semedimu. Suntana, ayo kita duduk di sini. Aku akan beri pekerjaan kepadamu. Aku yakin kau bisa membantuku. Pekerjaanmu berat-berat semua, Gusti. Masakan aku disuruh membunuh Purbaya dan Cempaka. Bagiku menghadapi Purbaya dan Cempaka memang tidak ada masalah. Tapi aku tidak mau bentrok dengan golongan sendiri. Aku bekerja untukmu hanya karena memandang sahabat, memandang diri Gusti sebagai orang yang lebih sedikit dariku. Tapi untuk membunuh Purbaya dan Cempaka, sabar dulu. Setan alas. Pemuda ini sulit sekali dipengaruhi. Dia juga tahu tentang maksudku. Tapi aku tidak akan putus asa. Toh memang tujuanku kemari bukan untuk membujuknya membunuh Purbaya, tapi hanya menangkap kembali Asmarani. Suntana, aku tahu tentang kemampuanmu, karena aku pernah merasakan kehebatan ilmumu. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang aku hanya meminta bantuanmu untuk membawa Asmarani kepadaku. Asmarani? Memangnya ada apa lagi dengan perempuan cantik itu? Apakah dia membuatmu repot lagi? Lalu Prabu Sora kembali menceritakan semuanya tentang Asmarani. Suntana hanya mengangguk-angguk sambil garuk-garuk kepala. Pendekar muda yang mendapat julukan pendekar patah hati itu memicingkan matanya. Jadi Gusti merasakan bahwa Asmarani telah mengkhianati diri Gusti. Wah, luar biasa. Purbaya memang luar biasa. Dia bisa menaklukkan hati Asmarani sehingga perempuan itu tidak jadi membunuhnya. Gusti, apakah hanya itu tugasku? Iya. Kau culik Asmarani dan bawa dia kepadaku. Aku akan menyiksanya sendiri kalau dia memang bermaksud mengkhianati diriku. Dia mengkhianatiku sama dengan mengkhianati Indraprasta. Aku kembali diberi tugas untuk menangkap orang. Sebenarnya aku enggan melakukan semua ini. Tapi sekali ini aku akan membantu Gusti. Baiklah, aku akan pergi mengambil gadis itu lagi. Aku menunggumu di sebelah selatan Gua Karang. Hutan kecil itu kurasa aman. Dah, pergilah. Kelak aku dan Karun Safa akan menyusul. Baiklah, Gusti. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, aku akan pergi dari tempat ini. Dan aku tidak mau lagi ikut urusan Gusti. Hup! Suntana pendekar patah hati itu segera melesat dengan cepat menuruni bukit menuju ke Gua Karang. Prabu Sora hanya tersenyum tipis memandangi kepergian pendekar yang dianggapnya sableng dan urakan itu. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi terhadap Asmarani? Lalu apa pula yang akan dilakukan Prabu Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.